pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita malam. Assalamualaikum, Sudarlun. Berita malam edisi hari ini Kamis 29 Oktober 2015 dibacakan Ardiansyah. Pembangunan shelter untuk Rohingya di Langsa dimulai. Honorer Dinas Perhubungan Biren ditangkap usai konsumsi sabu-sabu. Personel Babinsa amankan 5 siswa yang membolos sekolah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, pembangunan shelter bagi pengungsi Rohingya asal Myanmar dimulai di area X Hagu PT Timbang Langsa, Dusun Nelayan, Gampung Timbang Langsa, Langsa Barat. Pembangunan 24 shelter di lahan seluas 6 hektar ditargetkan selesai 30 hari mendatang. Pembangunan shelter untuk Rohingya ini didanai oleh sejumlah NGO dan LSM diantaranya PKPU, Peduli Muslim, Roja TV, Dompet Duafa, dan Majelis Taklim As-Sunni. Peletakan batu pertama pembangunan shelter turut hadir Asisten 1 Pemko Langsa sekaligus Wakil Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya, Suryatno. Wakil Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya, Suryatno, mengatakan UNHCR telah menetapkan status pengungsi Rohingya ini sebagai pencari suaka, sehingga dengan demikian status mereka tersebut sekarang bukan lagi imigran gelap. Sudarlun, seorang pegawai honorer di Dinas Perhubungan Biren berinisial BC, 23 tahun, warga Menasah Capa, Kota Juang, ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Biren. Ia ditangkap di pos pengutipan retribusi Terminal Biren Kamis dini hari bersama barang bukti 0,2 gram sabu-sabu. Kasat Narkoba Polres Biren, Ibda Rahmat, mengatakan aktivitas tersangka sudah lama dipantau. Tersangka ditangkap di pos pengutipan retribusi Terminal Biren saat duduk seorang diri. Saat digrebek, diduga tersangka BC baru saja menggunakan sabu-sabu. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di pos tersebut. Petugas menemukan satu paket sabu-sabu seberat 0,2 gram yang disembunyikan di atas lemari besi. Menurut Ibda Rahmat, sebenarnya ada dua tersangka yang diincar, namun satu orang berhasil melarikan diri. Sementara BC yang berstatus pegawai honor di Dinas Perhubungan Biren masih menjalani pemeriksaan. Sudarlun, personil Babinsa Koramil Blangpidi Aceh Barat Daya menangkap 5 siswa yang membolos sekolah. Siswa laki-laki ini diamankan ketika sedang merokok di satu tempat yang sering dijadikan lokasi mangkal pada jam belajar. Informasi yang dihimpun, kelima siswa yang diamankan terdiri dari 3 siswa SMA 1 Blangpidi, satu siswa SMA Jempa, dan satu siswa SMK 1 Blangpidi. Sementara beberapa siswa lainnya juga bolos, berhasil kabur saat petugas datang. Dan Ramil Blangpidi, Kapten Asman, menjelaskan para siswa yang membolos diamankan personil Babinsa di lokasi yang telah sering dijadikan sebagai tempat mangkal di kawasan desa Medang Ara. Setelah diberikan nasihat, selanjutnya siswa yang membolos diserahkan kepada kepala sekolah. Salah satu siswa yang membolos mengaku tidak masuk sekolah karena terlambat datang, sehingga pintu pagar gerbang sekolah telah ditutup. Sudarlun, hujan lebat yang mengguyur Biren mengakibatkan sejumlah kecamatan diterjang banjir kiriman. Banjir terjadi akibat masih sempitnya saluran pembuang di sejumlah kecamatan tersebut. Informasi yang dihimpun, kawasan terparah diterjang banjir di Desa Abu Usung, Monmane, dan Palu Selimeng, Kecamatan Jempa. Puluhan rumah di desa tersebut rusak diterjang banjir kiriman. Selain merendam rumah, jalan dan jembatan putus digerus banjir. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Beberapa rumah warga di kompleks BTN Kupula Indah, Desa Gelanggang, Gampung, Kota Juang ikut terendam banjir. Banjir di kawasan ini akibat sempitnya saluran pembuangan di kompleks perumahan padat penduduk tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Bandara Malikul Saleh Aceh Utara masih tutup sehubungan pesawat belum bisa mendarat. Sedangkan pesawat tidak bisa mendarat dikarenakan kabut asap masih terus menyelimuti kawasan Aceh Utara dan sekitarnya. Kepala Bandara Malikul Saleh Aceh Utara Niswan mengatakan pihaknya telah mendapatkan konfirmasi dari kedua maskapai penerbangan yaitu Wing Air dan Garuda yang membatalkan penerbangan dari Bandara Kuala Namu Medan, Sumatera Utara ke Bandara Malikul Saleh hari ini. Hal itu sehubungan jarak pandang akibat kabut asap yang berkisar 3 km. Sementara perakirawan BMKG Loksmawe, Karendra Muiz, menyebutkan kondisi kabut asap pada Kamis ini semakin menipis. Bila satu hari sebelumnya jarak pandang di bawah 2 km, untuk hari ini sudah mencapai 4 km. Sudarlun, puluhan wartawan dari media cetak, elektronik, dan online di Loksmawe dan Aceh Utara Kamis siang berdemo ke gedung DPRK Loksmawe. Aksi ini dipicu pernyataan wakil DPRK Loksmawe, T. Sofianus, satu hari sebelumnya yang dinilai telah melecehkan profesi wartawan. Wartawan dengan mengusung sejumlah poster kecaman berorasi secara bergantian di depan pintu gedung Dewan yang dijaga ketat pihak kepolisian. Intinya mereka mengecam pernyataan wakil DPRK Loksmawe, T. Sofianus, terkait berita yang ditulis wartawan harus dibayar. Koordinator aksi Rahmat Yede sempat membacakan isi tuntutan, diantaranya mendesak T. Sofianus meminta maaf kepada seluruh media dan organisasi profesi secara tertulis. Usai berorasi beberapa menit, T. Sofianus pun menjumpai pendemo. Tidak lama kemudian massa pun membubarkan diri. Sementara T. Sofianus menyatakan bahwa dirinya sudah mengakui kesalahan dalam ucapan. Ia pun telah menjumpai sejumlah wartawan dan langsung meminta maaf. Bahkan surat permohonan maaf dirinya telah dikirim ke sejumlah organisasi profesi wartawan. Sudarlun, 6 orang santri yang hendak pergi mengaji dilaporkan tercebur ke sungai saat melintas jembatan Gampung Sago, Kecamatan Tringgading, Pidijaya. Jembatan Gampung Sago yang ambruk merupakan sarana penghubung utama bagi masyarakat di Kecamatan Tringgading dan Pantiraja. Ambruknya jembatan ini membuat aktivitas masyarakat terganggu. Anggota DPRK Pidijaya Nazaruddin Ismail mengatakan, upaya perbaikan jembatan Gampung Sago secara permanen baru dianggarkan pada APBK tahun 2016. Untuk sementara pihaknya meminta Pemkab bisa membangun jembatan darurat agar akses utama masyarakat tidak terganggu. Sementara itu, Sekretaris Daerah Pidijaya Iskandar Ali berjanji segera membangun jembatan darurat dengan menggunakan material batang kelapa agar bisa digunakan sementara oleh warga sambil menunggu perbaikan jembatan secara permanen. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Kamis 29 Oktober 2015. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.